Jadi dia udah ngelamar ke sini ke sana terus enggak di sepertinya enggak ada. Kenapa dia tidak aduh aku ngerasa enggak berguna sih. Dia ngapain coba kayak gitu loh. Mungkin dia mau mencari apa pelajaran hidup atau dia mau. Dia punya Oyo kan? Ada. Lah, terus apa lagi? Kan dia pasti punya uang kan? Iya, maksudnya itu kan bawaan bapaknya. Mungkin dia mau berusaha sendiri. Kan kita nggak tahu maksud tujuan dia kayak gimana. Kan beda tuh yang maksudnya emang uang hasil usaha dia sendiri sama yang emang diturunkan dari bapaknya. Dia harus ini belajar finance help. Dia kan udah help. Finance-nya belum. Daripada ngerintis baru kan mending nerusin. Enggak mungkin karena itu pusing uang ini banyak untuk apa nih? Ya beli Gundam lah ini. Soalnya dia kan udah enggak kayak gitu-gitu lagi, udah tahu. Masih. Masih ya. Masih dong. Untuk apa uang sebanyak itu? Uang segitu tuh enggak beli satu Gundam enggak berdemek, Pak. Nah, beli dua lah. Ya dua lah. Lima ya, Pak. Soalnya yang keluar terbatas Gundamnya. Dia sedang merasa dia gagal apa? Sekarang. Dia bilang apa? Dia ngerasa dia tidak berguna, dia tidak berkualitas sampai enggak ada perusahaan yang mau manggil dia. Dia terus melamar tuh, benar. Terakhir. Kamu enggak lihat contoh lamarannya dia? Mungkin ada yang oh, ya mungkin ada yang gimana gitu. Wadidau. Enggak tahu, soalnya terakhir dia udah sampai wawancara gitu. Terus? Dia juga bilang aku sudah menunjukkan kemampuan terbaikku gitu. Dia ngomong sama orang aja malah ngomong sama. Kan yang pertama kali dia gagal gara-gara dia nyebutin dia itu ada usaha sebelumnya, dia kan ada usaha papanya gitu mungkin karena itu gagal. Terus yang sekarang kan dia udah nggak nyebut apa-apa lagi, ambil segala macam. Emang wawancara itu harus gimana? Nggak tahu sih aku. Mungkin dia ngerasa kalau itu salah satu. Oh mungkin dia pura-pura membutuhkan tolong saya butuh banget kok. Iya, hire itu ngapa-ngapain gitu, Bro. Orang hire you itu karena skill. Iya, betul. Karena dia butuh. Nah, karena itulah dia merasa dia sangat tidak berskill dan tidak ada kemampuan apa-apa sampai enggak ada HRD yang mau nerima dia gitu. Terus sekarang kalian udah tahu belum Fezia udah kerja, guys? Di mana kerja? Di Roll Foundation. Apa itu? Bergerak di bidang apa? Prostitusi. Di bidang sustainability waste. Yeah. Marine. Serius? Yeah. Marine. Dia itu manager zero waste marine bla bla bla manager. Gimana tuh? KZ-nya? Iya, KZ. Langsung kayak. Berdebar-debar aku mendengarnya. Aku juga berdebar-debar. Iya. Iya. Mungkin karena pengalamannya pernah jadi ke Australia dan Afrika gitu. Jadi mungkin karena dia ini Kristen. Apa sih bang? Karena dia Buhai. Ini lagi. Sekarang guys udah makin kurus loh guys. Dia diet sekarang. Diet. Padahal kok bisa dia diet? Mungkin berpengaruh terhadap pekerjaan dia mungkin. Jadi dia harus kembali berdiet. Ini sama Kak Paldi? Ini sama Kak Paldi? Atau di sana itu? Yang bisa dua itu? Bisa gak? Iya bisa. Di mana? Bisa bila. Oh, Kak Paldi itu? Kak Paldi juga? Kak Paldi itu kerja di Ubud. Iya, kerja di Nusa Dua. Kak Paldi kerja di mana? Kerja? Bisa dua. Terus kenapa balik kosnya di? Dia sebenarnya punya kos di Ubud, cuman kos di Ubud itu cuma naruh barang doang. Tapi dia bolak-balik dari sini. Gimana sih Per, orang udah cinta buta gitu loh. Dan dia gak ngerasa terbebani kalau harus bolak-balik kan ya udah. Demi Kezia. Udah demi siapa? Apa? Ya bener kan? Demi Kezia. Satu-satunya Kezia gak ada, itu dia ngantuknya di Ubud. Gak ada ya? Kak Paldi ngajak. Ngajak. Juan, Pak Juan. Tapi oh aku pernah sih, tapi orang berkeluarga dari Canggu sampai Mas tiap hari. Jadi Canggu Mas lumayan juga ya, belum macetnya lagi kan ya. Mas kan Gianyar, nggak terlalu lah, nggak terlalu lah. Orang dia pulang sininya ditaruhin kardus biar nggak dingin buat buffer. Alhamdulillah. Eh kalian udah ngasih ini belum selamat? Belum. Kepera. Iya. Udah. Punya kamu belum ya? Personal. Personal. Kapan datang nih wisudanya dia? Kapan? Nggak tahu. Aku belum nyari tahu. Dia periode, gak balas chat aku. Periode ini kalau nggak salah Juli, Agustus ya? Juni. Tanggal 23 wisuda. 24 ya? Nggak bisa, aku pulang. Kamu udah mau udah pulang? Adikku nikah. Adikmu nikah? Adik. Ponakan. Yes. Tapi bukan ini kan, Mbak. Kamu bukan pergi untuk selamanya kan? Enggak tahu. Beneran. Aku nih enggak tahu nih sebenarnya. Enggak, saya mau ke Jogja dia. Kamu mau ke Jogja, Mbak? Enggak tahu juga. Rencananya gitu. Masih rencana. Kenapa Jogja, Mbak? Jember. Jember. Biar dekat sama keluarga Munda. Ya kan udah dekat by phone. Oh iya. Benar sih. Terus dia katanya mau berhenti juga. Saya bilang. Dia mau berhenti. Tuh, cari kamu kerjanya. Beneran itu. Kenapa kamu enggak nyari bareng Nanda aja? Benar juga. Aku mentally exhausted. Dong. Percuma dong, Ciara ulang dari awal lagi dong. Kalau enggak lah. Beda lah. Kan udah ada pengalaman. Letter of assignment. Oh, iya. Paling 3 bulan pertama kan probation pasti ya enggak mungkin kayak di awal, tapi kan setelah itu bisa nego-nego ya kan, enggak? Bohong ya sih. Anda lebih berpengalaman saya. I'm not. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sabar, Pak. Mau pulang. Ya, itu beneran enggak kita mau berhenti tuh. Kamu berhenti dulu apa nyari dulu? Pengennya nyari dulu, mungkin berhenti dulu. Oh, tiap orang gitu ya? Aku berhenti dulu baru nyari. Iya, kecuali kalau kamu emang udah ada dana pegangan buat sambil mencari-cari. What the fuck, dana pegangan? Bullshit itu. Dana spare gitu. Oke. Gue keren banget tadi hidupannya. Siap. Nih. Aku udah di sini kerjaan masih numpuk kan. So. Kamu cari kerjaan dulu, enggak baru kamu resign, enggak. Belum tentu kamu setelah resign akan langsung dapat pekerjaan kan. Dan belum tentu juga. Iya. Untuk menjadi pesimis itu peluangnya lebih ini. Enggak, apa namanya? Energi yang dibutuhkan lebih besar. Jadi kenapa tidak optimis saja? Katanya Dara mau S2 juga. Udah bilang. Enggak, belum. Aku kalau kerja di sini enggak bisa S2. Maksudnya karena teman kantorku udah ada S2 duluan, jadi enggak mungkin buat bisa dua sekalian. Katanya ada yang S2. Berarti dia berhenti kerja. Enggak. Online berarti? Malam. Online apa offline? Offline, malam. Di mana tuh? Kamu kan udah punya dosen. Udah punya apa? udah kenal dosen sini, jadi mungkin dipermudah. Bukan masalah dosen Indra, kan masalah di pekerjaannya jadinya. Loh kenapa sekarang nggak bisa? Kan nggak bisa dua-duanya kalau misalnya. Itu kan malam free malam kan? Ntar deh ya, aku mau ngambil foto guys. Ini well banget loh. Medium well. Lihat naik, nggak ada over-overnya. Ada itunya, ada tangannya. Apa tadi? Emang nggak boleh? Nih, logikanya ya perusahaan pasti dia pengen dapat keuntungan yang banyak. Nah, terus. Kalau misalnya kita S2, otomatis kita setidaknya harus ada sumbangsih untuk perusahaan karena nggak semua sekarang perusahaan ngebolehin karyawannya untuk keluar sambil kerja. Why you should tell your company if you wanna get another degree? Karena kita terikat kontrak sama dia. If you take, artinya nih secara nggak langsung kalau misalnya kita kuliah lagi kan konsentrasi konsentrasi kita segala macam kan akan terbagi, nggak cuma masalah pekerjaan tapi sama kuliahan juga. Itu ada di kontrakmu? Nggak ada. Aku jujur nih aku baca kontrak guys. Kamu harus baca kontrak. Karena take a risk and that's it. Karena aku nggak mau lah, aku nggak mau. Sebenarnya tuh ini keluar dari mana ya? Read your contract base. And kalian makan udah doa? Mari kita berdoa masing-masing. Doa dimulai 1, 2, 3. Selesai. Makan. S2 di Jogja saya. Iya. UGM. Ya. Bapakku nyuruh sih. Bapakmu kan orang sana. Otomatis nenekmu di sana. Nenek. Kenapa kamu? Nenek kan. Kenapa kamu nggak pengen ke sana? Belum kepikiran. You don't need spare money. You have family. So. Tapi seandainya perusahaan itu mengizinkan S2 nggak? Tiara menjadi pemalas akhir-akhir. Aku nggak mau di perusahaan ini kalau aku S2, karena secara mental, kan aku udah bilang mentally aku exhausted di sini. Telurnya perfect, mie-nya telur kurang ini. Jadi Tiara akan kerja di sana dan pekerjaan lain udah dapat keluar kerja di yang baru selamanya. Itu. Yang penting ini enjoy aja. Enjoy your life. You just live at once. Aduh, aku tuh enggak berani ngambil resiko sih, terlalu nyaman di zona ini. And don't look back. Don't look back in anger. Kamu lanjut aja. Insyaallah. Unet kompok. Insyaallah Bali. Amin. Kamu Ndra? Kamu. Aku. Aku apa ini? Insyaallah. Kemana? Australia. Iya kita sepertinya ke Australia aja yuk. Aku juga ada insyaallah. Malah. Amin. Ini ke Australia kan? Dia apa di sana? Rika. Rika maksudnya di sana ngapain? Kuliah lah. Ngapain? Kuliah ngambil? Ngambil jurusannya. Pokoknya bukan science. Well, finance. Sosial gitu loh, nggak tahu. Pokoknya yang berhubungan sama bisnis papanya mungkin. Gila Rika ya. Dia beasiswa apa biaya sendiri? Ya sendiri lah. Sendiri. well-being. Dia juga kerja di sana. Di sana kerja juga dia. Karena kata tante tuh, kalau di Australia itu kamu tuh ternyata buat nyari kerja harus ada orang, maksudnya harus ada kenalan ya, tapi sana harus ada backingan itu baru bisa kerja. Dan kalau misalnya kita kerja itu fee-nya sangat lumayan. Iya kan, Dra? Larika dapat udah pasti ada temennya gitu di sana dalam-dalamnya. Iya pasti dia udah sejak dari sekarang dia pakai agent. Mungkin dia udah duluan kenal sama dikenalin sama agentnya sama orang-orang yang udah dari sana. Nyari pas dulu dong. Enggak, udah dong, dia pakai agent dibilang. Tinggal nikmatin aja dia. Iya, tinggal datang terus ngurus administrasi sekolah. Kita jangan membayangkan kehidupan manusia berprivilege. Iya, iya betul betul. Itu beda soalnya. It's a different thing. Beda. Ej katanya mau kesini loh. Bulan Bang. Agustus atau September. Dia ngajak camping. Ayo guys. Kamu libur. Aku libur free. Libur lah. September, bulan apa tuh? Enggak sekarang. Kenapa enggak suruh sekarang? Enggak tahu, mungkin dia ngumpulin dana dulu ya. Kalau kan ini libur panjang kan? Enggak libur panjang kan? Sekarang ini semester genap. Libur panjang. Anak kuliahan libur 2 bulan. SD gurunya libur 2 minggu. Libur panjang. Cuma 2 minggu sih. 2 minggu. Kalau libur semester ganjil seminggu. Libur apa ya? Nanti cuti. Iya kan, Dra? Kamu bisa kan? Enggak bisa, aku ngambil cuti. Alasannya ke camping enggak bisa. Ya jangan ikut camping lah alasannya. Kamu oh iya. Kamu enggak ada cuti 12 hari ya? Setahun. Cuti itu hanya untuk perempuan yang melahirkan. Laki-laki tuh enggak ada. Jadi yang ibu-ibu yang udah hamil besar gitu kan, dia cuti. Sampai anak yang melahirkan. Kalau kamu suami, istrimu melahirkan, kamu bisa boleh cuti gak? Kan yang melahirkan istrinya, ngapain cuti, suaminya itu? Bukannya kita di undang-undang ketenaga kerjaan ada dapat cuti ya? Kan dia bukan tenaga kerja, dia guru. Wadidau. Wadidau. Jangankan cuti ya. Sabtu Minggu tuh sering diambil untuk kegiatan. Jangankan cuti. Oh lah. Siapa yang ikut kegiatan? Ya, guru ya. Anak muridnya juga. Enggak, guru. Kenapa gurunya ada kegiatan? Emang gurunya menyiapkan kegiatan. Buat kegiatan apa? Kegiatan siswa. Oh nyiapin bahan. Nah, nyiapin segala macam, ngambil hari libur kan sering banget. Sering nggak? Swasta kan? Mama aku aja swasta dapat libur. Ya nggak ngerti beda otak kan. Beda yayasan. Eja ngecat aku. Nah berarti dia udah selesai ini nih. Dia udah selesai rapat di gereja. Soalnya aku bilang kalau aku menang satu ngecat Imran. Kamu siapa? Dia di rapatnya di mana? Gerejanya. Nah. Hai, kalau di Ubud gimana caranya ke sini? Keluarganya di sini. Gereja. Ya. Enggak di sini. Endra lagi pen di sini enggak ada kurban kan? Ada di gereja. Mau ikut jadi panitia? Panitia kurban. Hari apa ya? Ya pokoknya hari Idul Adha sudah habis Idul Adha lalu naksana. Apa job desk panitia? Kalau bisa kalian cewek ya, biasanya tuh yang bikin minum. Dia bungkus daging itu loh. Oh, nimbang-nimbang tuh ya? Nimbang-nimbang, habis bungkus. Aku pengen sih, cuman takut PHP. Hah? Aku pengen cuman takut PHP. Harus yakin. Ya itu udah, kalau misalnya aku bilang aku mau ikut gitu. Tapi ternyata pas hari itu aku gak cuti. Tapi kayaknya kamu kita gak cuti sih. Pas kan kita ada sholat. Gak mungkin mereka gak ngasih aku izin sholat. Itai, apa yang membuat kamu bertahan di tempat kerjamu yang sekarang? Apa yang bikin aku bertahan? Kenapa kerja di situ tetap worth it buat kamu? Gaji, of course ya. Enggak, gajinya biasa aja, Pak. Oh? Terus? So? Karena aku, karena masih ada satu misi yang pengen aku selesaikan. Besar. Bulan depan kan reakreditasi. Jadi ini kayaknya satu-satunya kesempatan aku buat belajar, nge-manage apa segala macam gitu. Itu sih. Maksudku, terlepas dari lingkungannya yang jelek dan toksik. Kok jelek sih? Jelek. Janganlah disebut jelek. Toksik banget ya? Toksik banget. Pasti ada bagus-bagusnya. Iya, ada bagusnya. Ada bagusnya. Oke, bagusnya apa? Bagusnya adalah aku dapat belajar dari sosok atau figur yang pengalaman mereka itu udah banyak banget. Jadi aku tuh bisa ngelihat hal dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau kayak gitu kan kamu bisa dapat dari mana aja sebenarnya. Nah, kan kan bisa dapat dari mana aja. Tapi setiap kepala kan beda-beda, enggak? Mungkin aku dapat di tempat lain berbeda dengan yang aku dapat yang di sini. Karena konteksnya juga berbeda kan. Pengalaman mereka kan beda-beda, enggak bisa sama. Nah iya. Nah itu, enggak. Apa yang menjadikan di sini lebih istimewa kalau di sana juga dapat tapi beda? Kan aku bilang aku masih pengen menyelesaikan satu misiku. You wanna aku enggak mau show up, aku enggak mau. Tapi aku mau itu kayak buat diriku sendiri aja. Ya ada yang dideketin sana. Enggak. Enggak ada. Oh, ada. Ada. Omong. Gimana ciri-cirinya? Aku bahkan enggak ada, aku bahkan menutup interaksi sama laki-laki di sana karena cabul semua otaknya. Ayo. Iya. Cabulnya suka megang-megang. Beneran. Apa dunia jadi kerja semua gitu? Ya? Kayaknya tiba tuh enggak. Anjir, cuma muslim anjir. Kataman. Oh. Suka megang-megang terus. Nih contohnya. Besok langsung ke mana? Di rumah lah tidur gitu. Ya, ke ini aja, ke rumah Bapak. Iya, ke mana gitu. Oke. Terus misalnya nih, Pak temenin dong ke sana mau ngambil senting ini gitu. Manggilnya Kak. Ya aku manggil Kak karena dia lebih tua dari aku kan. Ya aku nganggap dia lebih tua dari aku, lebih senior. Terus nanti ada dah yang lain nimbrung. Berdua aja hati-hati lah. Mungkin pakai kata-kata yang enggak pantas. Iya. Hati-hati lah ya. Hati-hati lah, orang ketiga setan lah ya. Kayaknya semua di tempat kerja gitu deh. Sampai bosnya aku tuh buat challenge kita. Seminggu pasang foto keluarga. Seminggu pasang? Di WhatsApp, di WeChat dan di WeChat gitu. Untuk menimbulkan rasa empati dan simpati. Itu terbuka ya? Apanya terbuka? Rahasia umum. Itu inter, ini aku rasa semua orang udah tahu sih. Oh ini sama sini, ini sama itu gitu. Seribu gitu sama antar pegawai gitu. Iya. Bahkan nih yang paling aku shock dan aku masih tidak terima ya. Staffku sendiri, analisku sendiri. Dia masih di bawahmu. Dia otomatis. Masih di bawahku. Masih untuk di bawah umur dia, dan pengalaman. Kroco. Dia punya pacar. Ya kan dia punya pacar udah 7 tahun something bahkan pacaran. Kayaknya ya 7 tahun. 7 tahun apa 6 tahun gitu, apa 5 tahun aku lupa, pokoknya mereka sejak kuliah gitu. Terus habis itu udah tinggal sekos nih dia sama pacarnya kan. Di tempat kerja dia dia humble sih cewek, maksudnya anaknya humble, ceria, pokoknya vibesnya positif. Muslim? Gitu. Muslim? Hindu. Kalau Muslim tuh aku kata-katain per. Tapi yang Hindu itu juga udah aku kata-katain tapi nggak mempan. Terus akhirnya di tempat kerja dia deket sama supervisor, manajernya anak mesin gitu lah istilahnya dia. Dan dia udah punya istri, udah punya anak, cewek lagi semua anaknya. Tiga. Itu dideketin sama cewek ini? Sebenarnya dari statement si cewek, dia kan ngedeketin, cuma si cowoknya itu suka sama dia. Terus si ceweknya ini juga udah bilang, kamu udah punya istri, kalau kamu suka sama aku ya gak apa-apa. Terus aku bilang, ya konteksnya walaupun kamu tahu dia punya istri, tapi kamu tetap ngebuka pintu buat dia, itu sama aja kalau kamu juga menyetujui hal kayak gitu, aku bilang gitu. Sedangkan kamu tahu gimana rasanya kalau jadi istrinya dia, kalau tahu hubungan kalian kayak gimana. Enggak kok, aku cuma nganggap kakak aja sama dia. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, segala sesuatu tuh pasti dia kayak, aduh aku bete. Terus aku lihat story si siapa? Bapak ini, si bapak, bapak ini. Bapak. Masih mas, muda sih. Mas. Dibeli lah di. Dia misalnya ngupload foto sama keluarganya apa segala-galanya. Terus mood dia tuh tiba-tiba di kantor kayak enggak apa gitu. Terus aku bilang, kamu sebenarnya suka sih enggak sih sama dia sampai muda gitu ya. Ingat loh dia itu udah punya istri ya, bilang. Emang enggak ada yang lebih muda kok, kalau kamu mau cari selingkuhan yang lebih muda kayak apa kayak segala macam, jangan yang punya orang gitu. Enggak, aku cuma karena itu bukan hal yang baru. Banyak ya di tempat kerja enggak? Tempat kerja juga gitu enggak? Enggak. Iya. Enggak salah lagi. Enggak, di tempatku tuh kan pulau, jadi kalau mau selingkuh tahu sama tahu, jadi ya enggak. Itu banget tai. Terus lingkungannya di sana manipulatif, aku bingung. Dia bilang, punya kamu. Bawa. Rencana jahat. Dia itu tuh semangat ya. Semangat banget itu. Ih. Halo. Udah di chat nih? Gimana? Aku ceritain, aku akan ceritain. Temanku sih dia, temanku. Di tempatku itu ya, sekolah. Oh, coba kirim ke aku, aku nggak tahu. Oh ya ya, coba. Ya ya. Bahasa Inggris. Aman. Aku kenal kok. Tidak tahu entah. Oh. Ya. Tidak tahu. Ini. Coba kirim aja dulu. Pas tahun ini kurang menikmati gitu, itu kan pandangan sendiri. Pas aku tanya, katanya dia mau S2, akhirnya dia berhenti ngajar, dia mau S2 jujur itu, ambil S2 bahasa Inggris juga. Berarti S2 itu lebih penting daripada karirnya dia. Tergantung. Kalau misalnya jangka panjangnya, maksudnya kalau S2-nya itu berkaitan sama planning jangka panjangnya, ya ini. Ya kan? Gila ini, Pak. Itu adalah pilihan yang tepat, dong. Itu jadi ngeri, loh. Maksudnya dia yang udah lama berpikiran untuk resign. Jadi aku harus pikir matang-matang, risetnya apa enggak gitu. Gak tau sih, tapi cuman aku berpikir kalau misalnya di dunia pendidikan, kalau mau kita ingin berkembang, ibaratnya ilmu pengetahuan kan pasti berkembang kan. Dan kalau misalnya kita sekolah di bangku formal itu kan berkaitan, kan kita bakal upgrade ilmu lagi, upgrade selain kita dapat gelar baru lagi untuk naik jabatan, kan dapat upgrade juga. Makanya beberapa kayaknya sejak aku kapan gitu, sekolahku aja udah meminimalkan guru SMA itu S2. Sekolah sendiri tahu. Minimalkan ya? Nah, guru SD aja minimal S1. Guru TK juga minimal sarjana pendidikan. Makanya nah kenapa kan gila juga kenapa universitas-universitas itu mereka harus punya setidaknya guru besar kan itu kan berkaitan sama akreditasinya juga Enji. Jadi kalau menurut aku halo untuk apa jenjang karir dia ke depan dari ngambil S2 kenapa dia ngambil S2-nya setelah 10 tahun? Mungkin dia baru dapat rezeki ngumpulin dana selama 10 tahun atau bisa contohnya kayak manajer. Dia setelah 5 tahun atau berapa dia baru ngambil S2. Karena tapi sebelum dia ngambil S2 itu kan dia juga punya prestasi, dia juga punya proses di pekerjaan dia. Sekarang dia mau ngambil S3, tujuan dia buat apa? Karena dia pengen jadi dosen, dia pengen berhenti kredit, memang aku jadi dosen. Jadi dia ngambil S2. S2 itu harus punya dalam pendidikan juga? Enggak juga. Enggak juga kan? Enggak. Tapi setidaknya kamu udah harus tahu kamu pengen menuju kemana. Arah penelitianmu kemana. Kecuali kalau misal kamu ngambil S2 by research itu artinya kan kamu udah punya topik permasalahan apa yang pengen kamu kerjakan saat ngambil S2. Biasanya tuh orang-orang pekerja mereka kan pasti ngambil by research. Orang apa? Kayak Prof. Gel-Gel tuh by research. Tapi di S2 kan dapat kuliah juga kan? Dapat tapi nggak lama kan? Ya sebenarnya S2 itu hanya untuk riset gitu. Dan review jurnal dan dah mereka banyakkan review jurnal juga. Intinya kita disuruh banyak membaca. Kak Faldi. Katanya nggak datang. Halo Mas. Kan sambil cerita. Halo Mas. Langsung ngambil mic apa dok karena kalau. Karena dia senior saya. Terus menurut teman seperjuangan itu. Dia kan sering bully dulu kan. Kamu nggak mau ke sana? Mau sih. Kapan? Kamu harus sebelum kamu balik. Enggak. Kamu apa? Kesana sendiri aja. Apa? Nuspen. Diving ya? Nuspen apa Nuspen? Coba lihat enggak. Kamu mau ngasih diskon nih? Mau ngasih diskon? Apa ya? Mau ngasih diskon ke aku? Ya? Kamu mau? Mau. Mau, tak kasih. Oh yang ini dong ada divingnya. Ini kan ada diving. Enggak. Snorkeling. Diving ya segini lah. Aku bingung ini. Udah punya sertifikat diving kan? Cari mungkin sana. Kalau kayak gini-gini boleh. Cari sana. Nanti coba dibayarin kantor. Waktu ke Australia itu kan diving juga enggak ada sih. Enggak. Snorkeling apa? Snorkeling doang. Kalau diving kan susah daftarnya pasti. Kamu harus senyum. Aku senang bertemu kamu. Kapan kalian ketemu? Terakhir kali. Kapan ke? Kapan baru nggak sih Tay? Dua minggu yang lalu ya. Iya dua minggu kan. Oh kita hiking guys. Ya, nyang-nyang. Nyang-nyang. Cuma 30 menit. Berat loh, Ndra. Iya kan 30 menit ini kan. Ini banget Ndra. Kenapa nggak pakai motor? Ini serem banget pakai motor. Udah beb. Kesnya nggak makan. Kenapa? Tadi aku makan gacuhan. Pas rapat. Gimana kabar? Asal. Di mana, Pak? Hah? Di mana? atau di dekat Meki itu. Terus kamu mau balik nggak abis ini? Iya, Indra mau nikah. Kamu resign? Kenapa? Di sana tuh toksik. Iya, enggak seri. Banyak berselingkuhan. Iya. Ngeri banget sih, Pak. Enggak. Dia ngerosting aku barusan. Di sana tuh terlalu banyak uang. Oh, kamu tidak ingin berubah? Uang. Enggak bari uang, ha? Emang kenapa? Kamu posisinya apa sih? Ya ngapa-ngapain lah. Main training saya. Main training, ketawa-ketawa, banting. Enggak tahu ntar dekat-dekat ini 20-an lah. Kok balik? Ini pantang balik sebelum nemu jodoh. Udah nemu jodoh. Iya. Makanya pulang menikah. Iya. Di depannya. Belum. Iya bener ya. Ayo ke Jawa juga. Makanya saya ke Jawa ya. Ke Jawa ya. Amin paling serius nih. Katanya bener enggak sini? Katanya kalau cewek usia 26-27 itu udah mulai risau, risih, makanya galau gitu. Galau. Udah gulang. Galau apa? Kalau cowok 27-28 gimana? Kayaknya biasa aja kan. Ini cewek ini dia. 26-28 udah mulai galau. Aku enggak sih. Ada yang meminang. Kamu gitu enggak? Kamu enggak ada ajeng yang di sini. Ajeng who? Ajeng. Oh, ajeng. Buat tur. Ajeng siapa punya? Ajeng. Ajeng. Ajeng sil. Ajeng ini. Kamu mau nawarin buat kerja sama gitu sih? Enggak, temanku mau ke sini. Terus mau ngapain? Bulan madu. Kenapa enggak pakai ajeng? Oh, bikin gitu. Anak. Kenapa pakai ajeng? Enggak pakai ajeng. Oh, betul. Ajeng tur gitu. Oh, aku dimana? Banyak TikTok. Aku kan nggak pakai TikTok. Nggak, maksudnya si temanmu tuh bisa pakai TikTok, dia nentuin ininya sendiri gitu loh. Nanti gak sih? Nanti banyak orang. Sendiri. Aku juga nggak bisa kayak gitu. Punya TikTok juga ada. Ya nggak, ada K-pop nih. Gak ada kenalan. Wah, aku aja lah ajenin gimana? Kamu organize. Iya. Yeah. Cuma bookingin tiket sini. Iya kan? Sama pesenin. Enggak sih, tapi aku capek. Coba apa lagi ini? Mana banyak waktu. Seru ya padahal tai. Kalau kita bisa organizein orang. Duit semua sana. Kapan dia mau honeymoon? Tanggal 1. 1 Juli. Cepet bang. Bukan namanya siapa? Ada banyak di IG. Wanji, usah biarin. Wanji. Itu temanmu. Ownernya kan punya kenalan. Namanya Rajin. Supriyono. Kamu Rajin. Tak namain Ranji, Supriyono. Orang Jember. Kan. Terus? Padang. Dia dari Padang terus? Aku dong. Padang, kamu kan Pariaman. Kan mama ya Padang. Kata dia baru dari Riau. Iya, dia di Riau. Ya. Aku lahir dulu di Riau. Mamaku Padang. Kamu tuh enggak. Layu dia. Kompos itu dari Wanji. Cuman lahir di tangan Melayu aja. Oh, pesan apa? Punya nomornya Akbar. Akbar. Kirim. Di bawah. Nanti aku nelpon. Chat. Nelpon. Kamu kerja di mana, Ke? Jadi sekarang aku kerja di. Ah, Indra. Dia langsung dari orang. Oh. Iya.